يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم menyatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, jika diserahkan satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya. Akhwani fi din a'azakumullah, dalam segala macam urusan, urusan dunia maupun urusan akhirat, kalau diserahkan pada orang-orang yang bukan ahlinya maka akan rusak. Ini pelajaran yang sangat penting dari Rasulullah SAW, bahwasanya hendaklah serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Demikian pula barakallahu fikum perkara yang paling penting, yaitu perkara agama, maka hendaklah diserahkan ila ahli din, kepada ahli agama. Memang sekarang masyarakat sudah terbalik, kalau bicara kedokteran ada orang teknik, bicara kedokteran akan ditegur rame-rame. Kamu bukan bidangnya, jangan ngomong. Kalau sebaliknya ada dokter bicara urusan-urusan teknik, juga ditegur, ini bukan urusan kamu, kamu bukan bidangnya. Tetapi innalillah wa inna ilaihi raji'un, masalah agama semua ngomong, semua bicara. Seorang yang latar belakangnya urusan-urusan atau ilmu-ilmu dunia ikut ngomong, bahkan pelawak ikut ngomong masalah agama. Maka kita nasihati diri kita dan kaum muslimin dengan hadis Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, kalau diserahkan satu urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya. Ikhwani fi din a'azakumullah, ahluddin yang disebut ahlinya dalam agama adalah para ulama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali haknya seorang alim. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Berarti barakallahu fikum, Nabi menegur keras mereka-mereka yang melakukan tiga perkara, yaitu tidak menyayangi anak-anak yang lebih muda dari kita, dan tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali hak-haknya para ulama. Wal barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang besar kalian. Al-barakah ma'akabirikum adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim menganggapnya sahih wa wafaqahu al-Dhahabi, disepakati oleh Imam al-Dhahabi. Dan disebutkan pula hadis ini dalam Hilyah, dalam Tarikh Baghdad, dan juga disebutkan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang besar kalian. Orang besar bukan badannya yang besar, tetapi ilmunya dan umurnya. Dia berumur tapi enggak berilmu, percuma. Dia berilmu tapi kurang umurnya, bukan percuma. Bagus, tapi kurang pengalaman. Karena biasanya anak-anak muda masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Biasanya, sehingga terjadilah hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak muda. Apa itu? Ketergesa-gesaan, pengen instan segala sesuatu, lebih cepat marah, reaksioner, dan seterusnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW bicara tentang khawarij, Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat sufahaul ahlam wa hudatsaul asnan. Sufahaul ahlam artinya cara berpikirnya dangkal. Hudatsaul asnan maknanya umurnya muda-muda. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, la yazalun nas bi khairin ma atahum al-ilmu min qibali akabirihim, fa idha atahum min qibali asagirihim halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama ilmu datang dari orang-orang besarnya. Tetapi ketika ilmu datang dari orang-orang kecil, halaku, biasanya binasa. Disebutkan pula oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu dalam lafaz yang lain, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma min qibali akabirihim. Manusia akan dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Qala wa idza fa idza akhadu an asagirihim wa shirarihim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecilnya dan orang-orang jeleknya akan binasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Para ulama selalu berlomba-lomba mencari sanad Ali. Tahu sanad Ali? Sanad Ali itu sanad yang lebih tinggi. Sanad yang lebih tinggi itu kalau rantai rawinya lebih pendek. Saya mendapat dari Muhammad. Muhammad ini muridnya Ahmad. Maka kalau saya dapat dari sini, gurunya masih ada. Saya akan ambil dari Ahmad langsung. Dan itu sanad yang lebih ahli namanya. Dan itu sudah merupakan perkara yang ma'ruf, masyhur di kalangan para ulama. Dari siapa kamu mendengar? Saya mendengar dari fulan. Siapa fulan? Fulan ibn fulan begini, begini, begini. Masih ada sekarang? Masih. Masih hidup dia semua. Di mana? Di Mesir. Pergi ke Mesir. Berlomba-lomba mencari apa? Sanad Ali. Mencari sanad yang lebih ahli. Sehingga dia cari yang lebih di atasnya. Cari yang lebih di atasnya. Kalau sudah meninggal, baru mentok di situ. Ya. Berarti dia hanya sampai sini sanadnya. Tetapi kalau masih hidup, mengapa ngambil yang di bawahnya kalau ada yang di atasnya? Berarti dia akbar minhu. Dia akbar minhu. Lebih besar daripadanya. Statusnya, kedudukannya, dan umurnya. Statusnya guru. Juga ilmunya lebih. Yang ketiga, umurnya juga lebih tua. Lebih pengalaman. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan dibalik. Kalau sudah tua, pensiun. Kalau alim, ulama tidak demikian. Illa, kecuali kalau memang la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, pikun misalnya. Maka akan disebutkan dalam riwayatnya, ikhtalata fi akhiri umrih. Dia tercampur hafalannya di akhir umurnya. Kalau terbukti, kalau tidak, maka justru ini lebih ahli daripada ini. Maka justru Nabi menyatakan al-barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang besar kalian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwani talabah. Wa ikhwani ahlas sunnah. Rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang seseorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian. Alim dengan alim yang lainnya berbeda pendapat. Saat itu kita diuji. Apakah kita taklid dengan guru kita sendiri? Atau kemudian kita melihat hujjah dan melihat dalil-dalil? Dan juga melihat senioritas. Mana yang lebih senior? Wah, dia lebih alim. Dia gurunya. Dia syekh. Dia dan Nabi menyatakan al-barakah ma'akabirikum. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan kalau mengambil ilmu dari akabirikum selamat. Kalau mengambil dari bawahnya akan binasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lihat. Ucapan Ibnu Qutaybah ad-Dainuri tentang masalah ini. Masalah mengambil ilmu dari orang-orang besar. Dan jangan mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Berkata beliau, Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri, yuridu, yang dimaukan oleh Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh. Bahwasanya manusia akan dalam keadaan baik selama ulama'nya adalah orang-orang tua. Walam yakun ulama'uhumul ahdas. Dan ulama'nya bukan orang-orang kecil, anak-anak muda. Lianna syaykh qad zalat anhu mut'atus syabab. Disebutkan alasan-alasannya. Kata Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri, karena asy-syekh, orang yang lebih tua, sudah lewat masa mudanya. Wahiddatihi, sudah lewat masa kerasnya. Wa'ajalatihi, sudah lewat masa keterburu-buruannya. Wasafahihi, sudah lewat kekanak-kanakannya. Sering terjadi orang kumpul mau ngaji, mana ustadznya, lagi main bulu tangkis. Sering, kalau masih muda, ya, biasanya begitu. Ya. Sampai akhirnya libur. Liburnya kenapa? Karena main bulu tangkis. Ya. Dulu terjadi di Jogja. Taib. Ya. Atau cepat marah. Kemudian terjadilah pertikaian dengan orang kampung. Dengan masyarakat. Terjadilah ini itu. Mengapa? Karena biasa anak muda. Ya. Bahkan berantem. Wah, ustadznya berantem. Ustadz berantem. Pukul-pukulan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Wastashaba at-tajrubah. Dan juga di samping sudah lewat masa-masa kekanak-kanakan, masa keterburu-buruannya anak muda, masa reaksionernya anak muda sudah lewat, istashabat tajrubah, juga diiringi dengan pengalaman. Jangan, saya pernah mengalami yang seperti ini, ternyata akibatnya begini, begini, begini, kerjakan yang ini nurut saya. Ini istashabat at-tajrubah wal khibrah, pengalaman, ilmu yang Allah berikan melalui kejadian demi kejadian. Wala yadkhul alaihi fi ilmihi syubhah, dan biasanya ilmunya tidak tercampur dengan syubhat. Pernah dengar apa yang terjadi pada Hajuri? Yahya Al-Hajuri, jengkel sama satu orang, bicara di mimbar. Jengkel sama sepuluh orang, bicara di mimbar. Tersinggung dalam sialan, bicara di mimbar. Tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan mana yang semestinya bicara di mimbar dan mana yang seharusnya dipanggil dengan empat mata, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tidak bisa membedakan. Dan muridnya Hajuri di Tegal namanya Mustafa. Sama begitu. Kasus dengan pengurus di mimbar bicara. Kasus dengan bicara lagi di mimbar. Kenapa? Kekanak-kanakan. Kalau kata orang Jawa, wadul kok di mimbar. Saya gini kan sama si fulan di mimbar. Biasanya orang tua tidak demikian. Mengapa? Dia menghitung ini di mana, ini di mana, tidak cepat marah, tidak tersinggungan. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Qutaybah ad-Dainuri. Qala wala yaghlib alaihil hawa, dan tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Biasanya tua-tua keladi ada, kekecualian ada, tapi umumnya namanya orang tua biasanya tidak kalah dengan hawa nafsu. Mengapa? Sudah turun jauh nafsunya, yang dipikirkannya sudah kuburan. Nafsu syahwatnya sudah 90 tahun, bagaimana mungkin? Sudah tidak berpikir ke sana. Tapi kalau anak muda, tanya pakai kertas saja sudah jadi fitnah, apalagi tanya lewat telepon. Tulisannya bagus, pasti orangnya cantik. Ya. Karena anak muda. Ya. Apalagi lewat telepon, Pak Ustadz saya bertanya, wajilat qulubuhum. Orang tua tidak demikian. Demikian pula barakallahu fikum yang lainnya. Wala yamilu bihi tamak, dan biasanya tidak tamak. Wala yastazilluhu syaitan istizlalal hadas, dan biasanya tidak mudah untuk digelincirkan oleh syaitan, tidak seperti anak muda. Anak muda lebih mudah untuk digelincirkan oleh syaitan. Ditambah lagi, masih ucapan beliau Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, wa ma'as sinni al-waqar wal jalalah wal haibah, bersama umur ada kewibawaan, bersama umur ada kemuliaan, bersama umur ada haibah. Ketika didatangkan beberapa masyayikh, yang satu muda, yang satu sudah tua. Padahal yang muda lebih alim. Masyarakat di sini, salafiyin, mengira yang lebih tua itu lebih alim. Dan merasa, saya itu lebih mengena dari oleh beliau. Pak Mukhriz waktu itu, dengan Syekh Abdullah. Mengapa? Pengaruh kewibawaan. Pengaruh umur. Karena beliau sudah sepuh, syekh, sudah putih jenggotnya, sudah Masya Allah. Tetapi syaratnya tadi apa? Alim. Berilmu dan berumur. Wal hadis qad tadkhul alaihi, wal hadathu qad tadkhul alaihi hadhil umur. Adapun anak-anak muda sering terkena perkara-perkara tadi, yang biasanya orang tua terbebas. Kecuali na'udzubillah, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Fa'idha daqalat alaihi wa afta halaka wa ahlak. Kalau seorang berfatwa didasari emosi, seorang berfatwa didasari kemarahan, seorang berfatwa didasari ketersinggungan, jengkel sama sepulan, ngomong di mimbar, mengeluarkan fatwa, kira-kira apa yang terjadi? Ya, sangat berbahaya. Sehingga saya nasihatkan pada antum semua, ya, hendaklah kalian pegang para imam-imam, para ulama, orang-orang besar. Barakallahu fikum. Pegang mereka. Karena mereka seorang yang alim, seorang yang berpengalaman, seorang yang memiliki bukti ketegaran. Bukti. Apa bukti ketegarannya? Dia sudah berapa puluh tahun berdakwah. Sehingga ketika Yahya Al-Hajuri berkata, saya lebih tahu tentang Dammaj karena saya hidup di Dammaj. Sedangkan Syekh Rabi di sana, bukan di sini. Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Penduduk Makkah lebih tahu tentang apa yang ada di sini, katanya begitu. Apa kata Syekh Rabi? Ana a'rifu Dammaj qabla an yulad. Saya tahu Dammaj sebelum dia lahir. Dan tidak salah, memang iya. Saya tahu Yaman, saya tahu Dammaj sebelum dia lahir. Khairun na'azakumullah. Barakallahu fikum. Dan juga setiap orang datang dari Yaman, datang dari Dammaj, datang dari Indonesia, datang dari seluruh penjuru dunia ke Syekh Rabi membawa berita. Bisa jadi apa yang kalian tidak tahu, Syekh Rabi tahu. Mengapa? Karena murid-muridnya datang dari seluruh dunia menyampaikan, Syekh, di Indonesia begini, begini, begini. Sehingga ketika kamu datang berbicara macam-macam, mau membohongi Syekh, Syekh cuma tersenyum. Bukankah di sana ada Ustaz Fulan? Bagaimana hubungan kamu dengan dia? Bagaimana hubungan kamu dengan Ustaz Sa'alan? Bukankah di sana seperti ini, seperti ini, seperti ini? Sudah tahu semua. Langsung malu dia, kelimpungan. Datang lagi beberapa orang dari sini, Syekh, ini ada bukti-bukti tentang si fulan dan si fulan, maksudnya ustaz-ustaz kita. Maka Syekh Abdullah Bukhari mengambil malafnya, lebih tebal dari mereka. Ini tentang kamu, yang ini tentang kamu, yang ini tentang kamu. Malu dia. Bukankah kamu begini? Bukankah kamu begitu? Cecer begitu? Tidak bisa jawab kecuali iya, tapi saya. Anda tidak butuh tapinya. Butuhnya iya atau tidak? Iya, iya saya. Yang ini iya, iya saya. Cukup. Qul inna a'udzukum Allah. Informasi lengkap. Jangan digambarkan bahwa mereka para ulama itu enggak tahu apa-apa. Alhamdulillah, mereka adalah orang yang didatangi dan diberikan informasi oleh sekian banyak manusia. Ada informasi yang benar, ada informasi yang tidak benar. Akan terlihat perbedaannya dan pertentangannya. Tadi mengatakan begini, sekarang mengatakan begitu. Ditanya, ditanya, ditanya, ditanya. Oh, berarti ini yang benar, ini yang salah. Qanibillina'azakumullah. Maka saya nasihati pagi hari ini kepada kalian tentang keutamaan para ulama kibar, karena akhir-akhir ini ada gejala. Syekh Rabi sudah tua. Syekh Rabi itu tidak banyak tahu. Syekh Rabi itu lihat. Ini kuno. Kenapa kuno? Padahal saya belum tua. Karena saya sudah pernah mendapatkan yang kayak gini. Kapan? Ketika laskar jihad mau bubar dengan fatwanya Syekh Rabi. Apa kata Panglima? Hah? Waktu itu? Syekh Rabi sudah tua. Syekh Rabi gak ngerti keadaan kita. Syekh Rabi itu. Maka kita melihat ini kok podo. Dengan ahlul hawa yang pernah terjadi. Si Fulan, si Alan mirip semua. Setiap mau menolak fatwanya ulama kibar, mesti sudah tua, kasihan beliau, miskin, beliau nggak tahu apa-apa, mungkin beliau kalau mereka mau ngomongnya agak pikun, cuma nggak tega. Syekh Rabi sering salah, masih belum berani mengatakan pikun. Sebentar lagi akan berani mengatakan seperti itu. Qanibillina'azakumullah. Maka camkan ini. Bahwasanya seorang alim semakin tua itu semakin lengkap informasinya, semakin lengkap pengalamannya, semakin matang ilmunya. Dan juga yang lebih penting, semakin terbukti ketegarannya di atas sunnah. Ini ada sekian puluh dai-dai muda. Tunggu. Beberapa tahun berikutnya akan berguguran. Kena fitnah ini, yang ini kena fitnah ini, yang ini kena fitnah ini. Muhammad al-Imam kena fitnah. Syiah Houthi, Yahya al-Hajuri kena Haddadi. Yang ini kena perguguran. Yang muda-muda itu. Apakah belum pernah terjadi fitnah sudah seperti itu? Di zaman Syekh Rabi waktu masih muda? Pernah. Perang. Sekarang perang di Yaman. Dulu perang di mana? Teluk. Terjadi. Bahkan penguasanya di sana Saudi minta bantuan tentara Amerika. Bergelimpangan. Langsung berubah jadi Khawarij. Tapi lihat, mereka para ulama kibar dari mulai muda mereka tetap tegar di atas sunnah sampai tua, sampai matang. Masak. Ayib, ini penting barakallahu fikum. Agama ini jangan coba-coba. Kayaknya ini masih muda tapi bagus loh. Kok coba-coba? Yang ini sudah jelas pernah muda, pernah melewati yang begini tapi tegar di atas sunnah. Ini belum tentu. Tunggu besok. Berubah. Itu satu. Alasan kedua yang tadi. Ini kan gurunya. Kalau ada gurunya, ya langsung aja kepada gurunya. Kenapa kepada murid-muridnya? Ayib. Ikhwani fi na'azakumullah. Barakallahu fikum. Kalau bertentangan, kalau sama, walhamdulillah, berarti murid-muridnya menyampaikan dari gurunya, tidak mengapa. Kita belajar dari mereka, dari gurunya. Artinya, yang menjadi patokan adalah para kibar. Ya Syekh Rabi, kepada siapa kami belajar? Ini, Syekh Fulan, kirim ke tempat kalian. Ini, Alal, kirim ke tempat kalian. Bikin daurah di sana. Kalau Syekh Rabi tidak bisa keluar, atau mungkin berat, susah untuk keluar dari Saudi, maka dikirim oleh beliau, maka kita terima. Mengapa? Dengan fatwa ulama kibar. Sehingga setiap daurah Ahlus Sunnah di tempat kita selalu meminta bimbingan Syekh Rabi, dan selalu Syekh Rabi berbicara dari jauh. Hendaklah kalian istifadah, hendaklah kalian ambil ilmu, hendaklah kalian belajar dari beliau. Beliau adalah seorang yang begini, seorang yang dipuji oleh beliau, Syekh yang dikirimkannya sebagai tazkiyah agar kalian mengambil dari dia. Maka walaupun kita mengambil dari yang lebih muda dari Syekh, tetapi dengan bimbingan Syekh. Berbeda dengan mereka-mereka yang di bawahnya. Dikasih tahu Syekh, katanya kamu begini, katanya kamu begitu. Siapa? Siapa? Itu, sebulan itu. Kurang ajar dia, awas. Duduk di mimbar. Sekarang ini muncul orang-orang yang begini, orang-orang yang begitu. Sikat semua. Berdasarkan laporan sepihak. Adapun Syekh Rabi mengatakan, jangan. Itu kalau mau nasihati, nasihati. Panggil. Lihat, tanyakan. Dan kemudian nasihati mereka. Lihat, bedanya Syekh Rabi dengan yang di bawahnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah gemes dengan Al-Hajuri, Syekh Rabi masih telpon. Masih menasehati. Itu bukan kelemahan. Tetapi kasih sayang beliau, cinta beliau, kesabaran beliau. Tidak terburu-buru dalam menghukumi. Dinasehati lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. La yu'tan nasu qat min qibali ulama'ihim. Tidak mungkin manusia itu tertimpa bencana karena ulamanya. Enggak mungkin. Tetapi innama yu'tauna min qibali annahu idza mata ulama'uhum, tetapi bencana itu akan turun ketika para ulama sudah pergi. Atau ketika para ulama tidak didengar, maka terjadilah bencana. Demikian ucapan Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah. Afta man laysa bi'alim, ketika tidak ada ulama, berfatwa dengan fatwa bukan fatwanya ulama, maka saat itu terjadilah bencana. Tidak ada satu penyimpangan dan sebagainya karena ulama, tidak ada. Yang ada adalah ketika tidak ada ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, orang-orang itu mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Fadallu wa adallu. Yang lebih parah lagi bukan tidak ada ulama, ada ulama tetapi dia mengambil dari juhala. Ini lebih parah lagi. Ada ulama kibar, dia mengambil dari bawahnya. Dari orang-orang yang masih memiliki perkara-perkara yang sudah ada tahdziran dari para ulama. Ikhwani fillah a'azakumullah. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan katakan bencana yang terjadi bukan karena ulamanya, tetapi karena kalian tidak mendengarkan nasihat ulama kibar. Tidak mendengarkan nasihat Syekh Rabi hafizahullah. Tidak mendengarkan nasihat Syekh Ubaid hafizahullah. Tidak mendengarkan masyayikh Syekh Abdullah Al-Bukhari dan lain-lainnya hafizahumullah. Ikhwani fiddin a'azakumullah.